وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبعه دعم بعد. طيب أمرين حادي عشر بلد فإذا هو قريب hadhihi idza al-fujaiyatu. Idza ini dinamakan dengan idza fujaiyah. Apa faedahnya? Wa tufidu wuqu'a amrin ghaira mutawaqqa'in. Memberikan faedah terjadinya satu perkara yang tidak diharapkan. Ini tidak disangka-sangka terjadinya. Istilahnya kalau dalam bahasa kita mungkin diartikan tiba-tiba gitu ya. Tadkhulu 'ala al-jumlatil ismiyati. Masuknya kepada jumlah ismiyah. Berarti huwa mubtada qaribun khabar. Tiba-tiba ternyata dia dekat. Wa yajuzul ibtida'u bin nakirati ba'daha. Boleh. Mubtada dengan isim yang nakirah setelah idza fujaiyah. Ya, boleh mubtada nakirah setelah idza al-fujaiyah. Nah. La ta'ti idza al-fujaiyatu fi awwalil kalam. Idza fujaiyah tidak terletak, tidak datang di awal kalimat. Ha'a amsilatan li idza al-fujaiyati. Inilah beberapa contoh untuk idza al-fujaiyah. Iqra ya Hana Balukman al-awwal. Al-awwal tafatul fasla fa'idha mudira jami'ati jaridu. Fa'idha mudira atau mudiru? Fa'idha mudiru jami'atan. Jami'at. Faidah mudirul jamiati jalisun. Nah. Aku masuk kelas, tiba-tiba kepala universitas itu duduk. Nah. Tiba-tiba ternyata, ya, kurang lebih demikian maknanya. Lihat kontaknya nanti. Sani. Sani, dakhaltul ghurfat. Dakhaltul ghurfata fa'idha hayyatun ala sarir. Aku masuk ke ruangan kamar. Ke ruangan kamar. Ke kamar. Aku masuk ke kamar. Tiba-tiba ular ada atas, seekor ular. Ada seekor ular di atas tempat tidur. Kaget gak? Kaget. Tiba-tiba ada ular di atas tempat tidurnya. Nah, ini idza fujaiyah. Salim. Kharajtu minal baiti fa idza sadiqun bil babi. Aku keluar dari pintu. Bait. Dari rumah, maka ternyata tiba-tiba ada seorang teman di kaget nggak buka, wih kamu di sini. Ini tufidu al mufajaah. Shadiqun nakirah mubtada, hayyatun juga nakirah sebagai mubtada. Rabi nazal tuka mudarrisan fa'idha anta talib. Aku menyangka engkau seorang guru. Ternyata harusnya bukan dari tiba-tiba ya. Ternyata engkau seorang tulis. Nah, kalau cetakan saya tabib, seorang dokter. Khamis. Tapi tanpiri dikit sebelumnya tarik dalam para pasal fa'idha dia perbanan mungkin. Dalam tangannya tiba-tiba sudah menjadi putih bagi orang yang melihatnya. Antara. Puna bilang bawa nomor apa ini? Nomor? Bawa nomor apa? Ada pulsanya nggak? Halo. Ada telepon. Ada telepon rumah. Soalnya ya, ya. Samsul mau. Ini di pos sebentar. Ini gratis kan gitu. Sama. Bentar. Bebas. Telepon mungkin. Yang simpati. Fan ya ini tadi lupa nih. Samsul minta. Oke, itu mau masuk ke dalam. Sudah. Masuk apa sih?